اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Bagaimana dengan sholat seorang yang junub? Dia tidak tahu bahwa dia dalam keadaan junub kecuali setelah sholat. Itu artinya dia melakukan ibadah tidak membawakan syarat-syarat dan kewajibannya. Kapan dia ingat, maka dia mandi junub, lalu dia ulangi sholat itu. Kapan saja dia ingat. Ya, apakah dia ingat hari ini, atau besok, atau lusa, setahun lagi, 10 tahun lalu. Kapan dia ingat, dia sholat.